pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 19 April 2017 dibacakan Ardiansyah. Tim penyidik Kejari geledah kantor Kemenak Aceh. Wisatawan asal Manado tewas tenggelam di Laut Sabang. Polair tangkap kapal Malaysia saat curi ikan di perairan Aceh Tamiang. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loks Mame. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tim penyidik Kejaksaan Negeri Banda Aceh menggeledah ruang kerja Daud Pakeh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Selasa kemarin terkait dugaan korupsi tahun 2015. Selain ruang Kakanwil, juga digeledah ruang unit layanan pengadaan kantor tersebut. Menurut informasi, penggeledahan terkait dugaan korupsi kontrak perencanaan pembangunan kantor Kemenak Aceh tahun anggaran 2015 dengan pagu anggaran 1,2 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Penggeledahan dilakukan oleh 7 penyidik pidana khusus Kejari Banda Aceh. Penggeledahan dimulai pukul 09.30 hingga pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, diawali dari ruang kerja Daud Pakeh. Proses penyidikan itu dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus Muhammad Zulfan SH didampingi Kepala Seksi Intelijen Himawan SH dan 5 penyidik lain. Saat proses penggeledahan berlangsung, Kakanwil Kemenak Aceh Daud Pakeh sedang tidak berada di tempat. Menurut informasi, waktu itu Daud Pakeh sedang mengikuti rapat musyawarah rencana pembangunan Aceh. Kedatangan tim penyidik yang tanpa pemberitahuan sebelumnya sempat membuat pegawai kantor keagamaan tersebut terkejut. Dari hasil penggeledahan, tim penyidik menyita 1 tas lebih dokumen terkait perencanaan pembangunan kantor Kemenak Aceh 2015. Semua dokumen dimasukkan ke dalam 1 mobil minibus dan kemudian dibawa ke kantor Kejari Banda Aceh. Penyidik juga menyegel maket perencanaan pembangunan kantor Kemenak Aceh tahun anggaran 2015. Sudarlun, seorang wisatawan asal Manado bernama Yanti, 28 tahun, tewas tenggelam saat mandi di Laut Pantai Imule, Kecamatan Sukajaya, Sabang, Senin sore kemarin. Novi, 23 tahun, rekan korban yang ditemui di RSUD Sabang menyebutkan, korban dan dirinya sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat pergi ke Pantai Imule untuk mandi-mandi. Tidak disangka saat mandi-mandi korban diseret arus hingga tenggelam. Melihat temannya tidak muncul ke permukaan, Novi yang juga merupakan wisatawan asal Lombok itu langsung meminta bantuan warga untuk melakukan pencarian. Korban baru ditemukan sekitar 1 jam kemudian atau pukul 18.00 dalam kondisi tidak bernyawa. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit Angkatan Laut. Karena di rumah sakit dimaksud tidak tersedia kamar jenazah, maka korban dibawa ke rumah sakit umum dan disemayamkan. Novi mengaku telah memberitahukan insiden tersebut kepada keluarga korban di Manado, sekaligus akan membawa pulang jenazah korban sesuai permintaan keluarga. Sudarlun, Ditpolair Polda Aceh menangkap kapal nelayan asing berbendera Malaysia bernama KMKHF yang sedang mencuri ikan di perairan Selat Malaka, tepatnya di ujung Aceh Tamiang minggu lalu. Selain menangkap kapal asing, petugas juga mengamankan nahkoda dan 3 buah anak kapal. Direktur Polair Polda Aceh, Kombes Suroso Miharjo, mengatakan penangkapan kapal ikan milik nelayan asing ini dilakukan tim gabungan menggunakan kapal KP Takukur yang tengah melaksanakan patroli. Awalnya petugas melihat dan mencurigai sebuah kapal yang sedang menangkap ikan di perairan Selat Malaka, tepatnya di ujung Aceh Tamiang. Personel gabungan pun mendekati kapal tersebut. Saat tim mendekat, kapal nelayan itu justru kabur sehingga tim langsung mengejar dan akhirnya kapal itu berhasil ditangkap. Kasubdit Gakum AKBP Sukamat mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan, kapal kayu asal Malaysia itu ternyata diawaki oleh 4 nelayan warga negara Myanmar, yakni Nai Huntun, 37 tahun, sebagai nahkoda, Tiga tersangka lain sebagai anak buah kapal masing-masing Min Winsan 26 tahun, Ayi Min Tun 27 tahun, dan Nai Min Kian 26 tahun. Kapal tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan penangkap ikan di perairan Indonesia. Saat ini kapal nelayan asing itu ditarik ke Satpol Air Polres Langsa untuk diproses hukum. Darlun, sejumlah korban banjir bandang di Kecamatan Lawi, Sigalagala, dan Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara mulai terserang penyakit. Tim pos kesehatan wilayah Kodim Agara langsung mengerahkan tim medis termasuk pendirian posko kesehatan di dua kecamatan itu pada Selasa kemarin. Dan di Aceh Tenggara, Letkol Joni Haryadi mengatakan tim medis mulai memberikan obat-obatan kepada para korban banjir. Sebagian korban banjir di posko pengungsi terserang batuk, flu, demam, dan gatal-gatal. Joni menambahkan ada juga korban banjir yang tertusuk paku saat kembali ke rumah untuk mengambil barang yang diselamatkan. Seluruh pasien telah diberikan pengobatan gratis dan diharapkan pemicu timbulnya penyakit dapat segera diatasi. Seperti diketahui, para korban banjir kesulitan mendapatkan air bersih, toilet, termasuk mandi sehari-hari. Pasalnya sejumlah posko pengungsi korban banjir belum dilengkapi dengan MCK dan air bersih. Sementara itu, saluran parit di tepi Jalan Nasional Aceh Tenggara, tepatnya di Lawe Sigalagala, masih tertimbun lumpur bawaan banjir bandang, sehingga air hujan melimpah ke badan jalan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukun Aceh Utara Selasa kemarin menggelar sidang perdana kasus pembunuhan Tarmizi 34 tahun, warga desa Pulau Rungkom, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, yang menyeret istri korban dan pemuda selingkuhannya sebagai terdakwa. Para terdakwa kasus ini adalah Ita Saryanti, 29 tahun, istri korban, dan Khairul Saputra alias Mahong, 28 tahun, warga desa Balimbangan, Kecamatan Tanah Jawa, Simalungun, Sumatera Utara. Menurut dakwaan jaksa, Mahong merupakan kekasih gelap atau selingkuhan Ita Saryanti. Sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan kemarin dipimpin Nasri MH didampingi dua hakim anggota, Maimun Syah SH dan Fitriani SH. Dari kejaksaan hadir jaksa penuntut umum Heriansyah SH. Seusai sidang dibuka, jaksa langsung membacakan materi dakwaan. Intinya kedua terdakwa telah berencana menghabisi nyawa korban agar keduanya bisa menikah. Khairul menikam Tarmizi yang merupakan suami selingkuhannya itu pada Sabtu 24 Desember tahun lalu. Atas perbuatannya itu terdakwa dijerat dengan pasal 340 KUHP pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Seusai mendengar materi dakwaan, hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang pada Selasa mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sudarlun, jembatan kayu menuju desa Kayu Menang, Kecamatan Kuala Baru, Kabupaten Aceh Singkil, ambruk sejak 2 tahun lalu. Akan tetapi hingga kini tidak ada upaya perbaikan dari pemerintah sehingga warga masuk dan keluar desa Kayu Menang harus melalui jalur sungai. Jembatan dengan konstruksi kayu dengan panjang 200 meter di desa Kayu Menang sama sekali tidak bisa difungsikan. Dikarenakan seluruhnya telah ambruk ke dasar sungai dan yang tersisa hanya tiang, itu pun banyak yang sudah hilang. Muhar, warga desa Kayu Menang, mengatakan sejak jembatan ambruk, hubungan transportasi menuju Kayu Menang dan sebaliknya terputus, sehingga warga harus melewati jalur sungai dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Akibat jembatan ambruk, jalan menuju Kayu Menang dari Kuala Baru, sungai ibu kota Kecamatan Kuala Baru, sudah dilakukan pengerasan dan tertutup semak belukar. Warga berharap jembatan dapat segera diperbaiki agar transportasi ke Kayu Menang dan sebaliknya bisa dilalui jalur darat. Jembatan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat setempat untuk mendukung perkembangan perekonomian. Sudarlun, Polres Aceh Barat menangkap dua pegawai negeri sipil dan seorang pegawai honor Pemkab Aceh Barat dan Pemkab Nagan Raya dalam kasus pesta sabu-sabu. Ketiga abdi negara itu ditangkap dalam operasi penggerebekan oleh polisi di sebuah rumah pelaku di Desa Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan. Ketiga pelaku masih mendekam di sel Mapolres Aceh Barat, tercatat sebagai warga Aceh Barat. Ketiganya adalah Marlian Syah alias Cutngoh, 58 tahun, menjabat Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Pemkab Aceh Barat. Risalman, 58 tahun, sebagai staf kantor perizinan satu atap Pemkab Nagan Raya, dan M. Nasir, 41 tahun, pegawai honor Pemkab Aceh Barat. Penangkapan dua orang PNS dan seorang honorer tersebut diungkap Kapolres Aceh Barat AKBP Teguh Priambodo Nugroho dalam konferensi pers di Mapolres tempat Selasa kemarin. Kapolres mengatakan ketiga tersangka ditangkap ketika sedang asik mengisap sabu-sabu. Petugas menyita sejumlah barang bukti dan diantaranya plastik klip yang masih tersisa sabu serta sejumlah barang bukti lain. Kapolres mengungkapkan bahwa ketiga pelaku yakni dua pegawai Pemkab Aceh Barat dan seorang bertugas di Pemkab Nagan Raya itu dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun penjara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi di Rabu 19 April 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jalun, wassalam.